perjalanan yang menakjubkan, membuka mata pikiranku. Angin laut menyeret langkahku ke di sana, di balik bukit yang tandus, perjalanan yang menggetarkan, menggugah hati nuraniku. Orang bocah merangkak timbunan sampah, ia mengais sisa makanan, keringat deras mengucur. Aku tanya, ia tersenyum, jawab tanganku. Ia tak pernah tahu siapa gerangan hayal hidupnya yang masih dihingga. Ia tak pernah.